قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلها ثلاثا إن تردد في ظهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين. ini setengah daripada sunat-sunat bagi wuduk yang musannah kita sebut, kira-kira yang kedua lah dalam masalah. Yang pertama at-tasmiyah, ucap bismillah. Yang kedua ialah waghslul kaffaini, basuh dua tapak tangan. Dia ibarat tak serupa dah bila kata basuh tangan. Hak tu hak dia kita dah bicara rukun serta siku tu. Hak sunat ni dia ibarat dengan ghuslul kaffain. Dia tak kata ghuslul yadain, dia kata ghuslul kaffain. Tapi bahasa kita panggil kata basuh tangan juga. Kan dia turut sini gak basuh dua tapak tangan. Tapi bukan murah kita kata dua tapak tangan ni, lorak kita polanya segera pahal sebelah balik ni saja. Ni panggil tapak. Balik ni kita panggil panggil kura tangan. Sebelah balik belakang ni bila sebut tapak segera pahal balik ni. Tapi murah di sini semua zuhir batin. Tu sakaf pen tu balas tu. Sunat basuh dua tapak tangan ilal ku'aini, engo kepada dua pergelangan kita panggil. Zakat sendi inilah dua pergelangan. Sabit tu dia dhabit tu, dia kata qauluhu ilal ku'aini tasniyatu ku'i. Lafa ku'ain tasniyah bagi mufrad dia nya ku'. Apa ku? Wa huwal uzmul ladhi, iaitu ku kita dak panggil pergelangan tu ialah tulang yang yali ibhamal yadi, tulang yang mengeringi akan ibu tangan. Ibham, ibham ni jari ibu ni. Mengeringi ni mengeringi ibu. Dia kata wal kursu. Apa dia kursu? Huwal azmu allazi yali khin saraha. Khin sar kita panggil apa dia? Jari kliking. Nah. Dan warrasq bisin afsahu min as-sar. Boleh juga dia ruf raf dengan sar. Huwa ma baina ma bainahuma, iaitulah barang antara keduanya, antara ibham dengan kliking, antara ibu tangan dengan kliking. Dan selagi dia panggil walbu, iaitu huwallazi huwal azmul ladzi yali ibhama rijli. Rijli ni kaki. Dia jadi erat ikut nun selalu. Apa dia mari lah tu. Baiklah, basuhkan dua tapak tangan hingga kepada dua pergelangan. Bila basuh tu? Nak rayak masa sikit tu. Ghaslu qablal madmadati, sebelum daripada berkomur. Sebelum daripada berkomur. Kecek bahasa apa kata komur. Bahasa tulisnya komur, berkomur. Aila ba'daha bukan selepasnya. Dia kata bukan selepas daripada berkoma daklah, nak sebelum. Kemudian falau qaddamal madmadata ala ghaslil kaffai. Kita katakanlah kita pergi mendahului berkoma dulu. Bismillahirrahmanirrahim, koma lalu. Apa kata? Maka jikalau mendahulu ia al-mutawaddi, seorang yang ambil wuduk tu mendahulu akan berkoma di atas basuh dua tapak tangan. Katanya fatat, lupuklah sunnatu ghaslil kaffain. Kerana ia tertib juga cara sunat tu. Bila kita potong di koma dulu, lupuklah, lupuk sunat basuh dua tangan itu. Sebab apa? Li'anna tertiba, kerana tertib itu panggil mustahakun. Diberhakkan. La mustahabun, bukan mustahab. Itu dia kama alimta. Dia ada sebut dah tu. Di atas dulu. Kerana tertib ni mustahak. Bila mustahak, kita tinggal dia lupuk satu. Itu mustahak. Tapi tu kalau kita pergi basuh, pergi koma dulu, lupuk. Mana tak sunat lah. Pasal tapak tangan kita hundur kelip semula. Apa tak jadi dah lah lupuk lah. Gitu. Ada pun hak nu dia kira tak bila. Tak mada. Sebelum daripada berkoma. Kemudian kata lagi wa ghas wa yaghsiluhuma. Ini nak masuk dengan mata belakang. Ni satu sunat lain pula ni. Hak mata kata qabla idkhalihimal ina'a. Ni makna satu sunat lain pula. Lalu tu syarah kita terkedil amir mari. Lalu dia kata wa yawsiluhuma seolah-olahnya satu sunat lain pula. Sebab itu muhasyi kita kata hadhihi sunnatun ukhra ghairu sunnatil wudu'i. Dia kata ini satu sunat lain selain daripada sunat wudu'. Dia kata walizalika, dan sebab itulah likauni hadhihi sunnatan ukhra ataupun likauni hadhihi sunnatan ghaira sunnatil wudu, sabitu qayyadaha, sabitu telah kait akannya akan hadhihi ni ulasyarah kita Syekh Ibnu Qasim, sebab dia kait bi qawlihi dengan katanya intaraddada di bawah sikit lagi. Tengok dulu wa yawsiluhuma, dan basuh ia. Kita kata seorang lah, tapi nasbah kita kata dengan wuduk ni panggil al-mutawaddi. Maksudnya seorang akan keduanya dua al-kafain. Basuh tu salatan tiga kali tu. Basuh tu basuh tiga kali. Basuh tu intaraddada. Tu dia kait tu. Kata sunat basuh tiga kali basuh tangan tu intaraddada fi tuhrihima, jika taraddu ia. Taraddu ni bahasa kita agak syak lah. Ya asal orang kita panggil dekat mana dudak tu. Taraddada ya taraddadu taraddudan, berasa di hati dudak. Taraddud berasa dudak. Tu dekat lah orang dekat lah. Jadi makna kita dah tak cerak lah. Cuma ko tangan kita ni suci ko, cuma ada taraduk gitu. Tu basuh dulu tiga kali. In taraddada, jika taraddud ia. Asalnya kalau logah terjumah betul ke, taraddud ni asal mana duduk gi mari. Tu dia gi sekerak paling klik. Kelih siapa sikit, berasa nak pergi. Gi siapa sikit, berasa tak jadi. Paling, apa dia mau duduk pergi mari. Itu asalnya hak lurah terjemuh. Sahabat yang mari di hati, dudak. Itu kelih pada lekat dengan orang Arab, taruh duduk. fi tuhrihima, pada suci keduanya dua kafai ni. Tak tanya ni cuma kau naji ke ada hari dia. Ha, basuh dulu qabla idkhalihima, sebelum daripada memasuk. Ha, masdar idkhal. Sebelum daripada memasuk akan keduanya. Ha, itu idafat kepada maf'u tu. Sebelum daripada memasuk akan keduanya, akan kafai memasuk al-ina'a. Ha, ke dalam bejana, boleh kata ke depi mari. Sebelum daripada memasukkan tangan ke dalam bejana tu, ha, bekas timur dan sebagainya, kena basuh dulu tangan tiga kali. Ha, air tu pulaknya dalam apa bekas bejana? Al-mustamilah. Ha, sifat pada ina'a. Ha, bekas bejana yang melengkapi ia ala ma'in, atas air, dunal qullataini. Ha, air yang kurang daripada dua qullah. Ha, macam air dalam timbul beledi. Ha, nah. Ha, tu dia basuh dulu. Ha, jika berasa taraduk, kemudian hasiah tu mari muqabil, panggil gulawai dia. Qauluhu in taraddada fi tuhrihima, sebaliknya fa in tayaqqana najasatahuma. Ha, maka jika nyata, yakin-yakin tu kan cerak, maka jika nyata ia seorang tu akan najis keduanya dua kafan, oh tu haruma alaihi, haram atas seorang itu oleh ghamsuhuma fihi, oleh selamkan keduanya dua kafan ke dalamnya, dalam inak ia ada padanya air yang sedikit. Harap tu tu. Sebab apa? Tangan kita najis, tangan kita najis, umpama kena darah tak dimaafkan, kita pergi celuk dalam air dan timur masalah. Itu harap tu. Ha, tengok. Kita kata ada apa air kita, ha, tak boleh. Ha, tak boleh, haram. Pasal apa haram? Ha, nah, kita kau tengok depan dia rakyat tu. Ha, kita hukum dulu kata haram. Tak boleh kita nak selam tangan kita tu turun ke dalamnya. Sebelum qabla ghaslihima, sebelum daripada basuh akan keduanya dua kafan. Hak yang yakin najis kedua tadi. Illa, ha, malaikat tak apa, tak haralah. Fi ma'in katsirin, ha, malaikat pada air banyak. Bila sebut banyak, mana dua kolah yang maklumlah. Ha, timbul berdi besar, muatlah dalam 10 tin. Ha, 8 tin lebih. Ha, tu masalah kata banyaklah mazhab kita Syafi'i. Ha, malaikat pada air banyak, ha, ghairi masilin, selain daripada masih ni apa dia asalnya air banjir, air sebab. Sebab apa tu boleh haram? Ha, baru mai royak di belakang ni ilat kata haram kita gidak selam yang tangan kita cerak najis. Ha, tu haram gidak selam dalam air sedikit. Sebabnya lima fihi, kerana barang, ha, aikman apa nama aikman jadi dengan silat tu, ha, kena kedih. Ha, lima wujida fihi, kerana barang yang didapatinya barang fihi padanya, pada apa, pada ghaslihima, qabla ghaslihima, pada giduk selam dua tangan belum basuh dah, giduk selai tangan turun tu ada padanya minat tadammukhi, daripada berlumur bin najasati, dengan najis. Ha, mana ya tangan kita, misal tangan sini ya kena najis, misal kita dok mai darah, ha, dok sia lagi. Ha, nah, tangan kono di belak dalam air timbul habis, kita celup hari najis naik pakok ni mula dok sini ya, bila kita pelat juga dalam tu ya air di muta najis pakok ni pun habis belumur. Ha, ambil harap dah saya kata tak ada apa-apa, tak ada, nak basuh luar dulu. Ha, basuh suci dulu, celup apa. Nah, tak jadi mutanaji, air hodok molek kita pergi celup jadi mutanaji punah no. Belomo pula dengan kita naik pakok ni mana dak selas tapi. Ha, tengok hukum. Nah. Ah, itu dia haram lah dah tu hukumnya. Haram kerana tadi lima fihi minat tadammukhi bin najasati. Ha, tu panggil nak tahu bab menyuci tu. 2 hari bab menyuci tak tahu. Dia kata. Dia tak mengaji dia, tak ada pelatlah rasanya. Itu masalahnya perdu kalau yakin kok naji, hukumnya haram tu kerana-kerana tak ni. Kita mai tengok boleh balik ni pula. Wa intayatqana tuhrahuma. Sebaliknya lah. Dan jika yakin oleh suci keduanya kafan, hak tu fasayati. Syekh kita kata, maka selagi akan datang ia tu. Selagi akan datang di mana? Fi kalam syarihi, dalam kalam syarah. Syarah kita royak. Pada kata fa illam yaghfil hima kuriha ngakhi. Kita nanti tengok syarah lah. Syekh kita pun tak tak panjang dia kata hak tu, syarah kita sebut dah. Lagi akan datang. Kulasahnya fal ahwalu salasatun. Tu ambil tafriq mari, apabila engkau ketahui semua itu, maka kelakuan bak selam tangan turun ke dalam air itu, dia tubik 3 kelakuan. Fal ahwalu salasatun. Mana dia? Wahia satunya at-taraddudu fi tuhrihima. Satu saat inilah masalah tak nyata duk pergi datang duk dudah-dudah pada suci. Yang kedua watayakunun najasah, yakin naji. Yang ketiga watayakunut taharah. Tu kesimpulan. Pamai kita tengok dalam syarah pula hak kata sambungnya tak ni. Fa illam yaghsil huma. Maka jika dah dia kata tadi basuh dulu 3 kali sebelum daripada memasuk akan kedua tangan ke dalam bekas bejana-bejana yang melengkapi yang mengandungi atas air yang kurang daripada 2 kolah. Fa illam yaghsil hima, fa illam yaghsil, maka jika tidak basuh ia seorang huma akan keduanya, akan kafain 2 tapak tangan. Kata syarah ai salasan, tak basuh 3 kali. Kalau gitu terbenarnya bi alam yausil huma, dengan bahawanya tak basuh sama sekali. Dengan bahawa tak basuh ia akan keduanya, aslan kita panggil tak basuh langsung. Awasallahuma, ataupun basuh ia akan kedua tapi dunatalah, kurang daripada 3. Dengan bahawa basuh sekali atau basuh 2. Jawab tu, kurihalahu, dimakruhkan baginya, bagi seorang itu mutawaddi lah kita kecek sini. Dimakruh akan ghamsuhu maslam akan kedua kafain fil ina'i, di dalam bekas itu. Makruh bukan haram dak sebab tak cerah. Hak kata haram ni hak tayakkan nah ya ya dah. Hak ni hak tak cerah ni. Hak tak cerah ni. Duk tanggung makruh. Maka jika tidak basuh akhir kedua sedekah duk taraduk tak ni, suci ko naji, suci ko naji bermakna kata boleh jadi naji tangan tu, boleh jadi suci. Hak tu makruh tu. Kita pergi selalu belum pada basuh tu makruh. Wa in tayaqqana tuhrahuma, ni hak syarat kita sebut. Dan jika yakin ia seorang akan suci keduanya, hak tu lam yukrah lahu ghamsuhuma, tidak dimakruh baginya akan selam keduanya, cuma luput sunat lah. Kalau hak yakin kata suci tu tak makruh, cuma luput sunat. Kata sunat basuh dulu sebelum tu. Tengok sambungnya hasan ni, wa qauluhu kurihalahu, dimakruh. Sebab apa boleh makruh? Dia suruh kita basuh dulu luar baru kita selam dalam air. Ai li qawlihi, arti kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaumis yadahu fil ina'i. Tengok dulu, apabila jaga seorang kamu daripada tidurnya. Jaga dah kita tidur. Terkejut jaga. Jaga daripada tidur. maka hukumnya jangan selam ia ahadukum yadahu akan tangannya, jangan selam fil ma fil inak dalam bekas bekas air, dan begitu juga bekas-bekas lain. Ha, bekas ada mak, gula, sayur, gapo. Ha, ni tidak kecek masalah air ni. Tidak kecek ni. Ha, dia kata jangan selam. Ha, jangan selam turun tu. Fil ina. Hatta. Ha, jangan saat ni tu sehingga. Ya usila ha. Huma bekal. Ha, dah je klik pada. Ya dah. Sehingga basuh ia akannya akan yadahu tangan tu salasan, tiga kali basuh dulu, tiga kali. Ha, tu surah dalam hadis. Sebab apa disuruh basuh dulu tangan sebelum nak selam tu? Fa innahu la yadri, ni sambungan hadis lagi ni, kerana bahwasanya ahadakum, seorang kamu ketika tidur tu, ketika lelap jenera kita sini panggil tu, la yadri, tak tahu ia seorang kamu aina batat yaduhu, di mana kau bermalam tangannya. Ha, masa kita duduk jenera, tangan kita duduk pergi ke mana, kita tahu tak? Tak tahu, dia kata. Ha, tangan duduk pergi ke mana kita tak tahu. Apa maksud? Dia kadang-kadang bertengok orang jenera kena hok basa-basa buah, kata-kata kau balik, kau tukar balik ke hola, tangan duduk garu. Sudah tengok duk dia, tengok dia sudah jadi. Oh, balik gerak-gerak apa buruk nak ujian dah. Balik, oh Allah, tangan juga gerak-gerak, ke korek punggung, malu. Ada kita tu tolong kita tudung dia. Oh, butir tu lah. Ha, masalah. Anak ayat kata dia tidur, dia tak khabar. Habis tu Nabi SAW dia kata, eh, masa duk jenera tahu tak tangan duk malam mana? Seolah tangan mu duk tidur mana, khabar tak? Ha, dia Allah gagal ikut si. Ha, tu dia. Sabit tu bila jaga mari tu, tangan kita saat ni tak tahulah tu, boleh jadi giduk main tempat kotor najis ke. Ha, boleh jadi ataupun tidak. Ha, tu. Boleh ya demikian, ya, basuh dulu. Jangan duk selam lagi dalam bekas-bekas tu. Basuh dulu. Ha, sabit tu kita diajak basuh. Basuh tangan berapa tu sebelum nak ambil apa-apa, dia suruh basuh tangan, khususnya nak makan, nak minum. Ha, tengok nah, ajar basuh tangan dulu. Kemudian ambil daripada hadis ni, katanya wayukhazu, hadis tu habis kat tulah, tulah hadis kat tu ya, wayukhazu min qawlihi dan diambil, yukhazu mana yufahamulah, diambil reti min qawlihi dari katanya, ha, dari sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana iaitu pada dipermangkat apa ada sebenarnya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu yu'khazu naif'an annal madara, bahawa setepak keliling hukumnya, ha, maknanya setepak kelilingnya alat taraddudi. Sabit itulah ulama fiqh kata sunat basuh dulu sebelum pada masuk dalam bekas jika taraddud. Ha, ni taraddud ni aina yadri, tak tahu tangan mu, khabar tak tangan mu di Allah mana ketika menyenera, tak khabar. Ha, tak khabar ni boleh jadi, boleh jadi hidup bergaru jamuh tempat najis, ha, dubur ni. Ha, tu dia boleh jadilah. Jadi pulang balik kepada taraddud fi tuhrihima, pada suci kedua. Tuhrihima ke tuhriha? Ha, naskah fi tuhrihima, naskah kita ni. Ha, takut ada naskah fi tuhriha. Ha, jangan tahu situ. Ha. Ada min ke tak ada min? Ha? Ada min ke tak ada min? Ha? Ha? Belik tu. Tak ada min. Ha, ada supo. Kita nak tak ada, ya ada naskah. Ayat molat. Fi tuhrihima ni hak kita kalau kata fi tuhriha, Nabi sudah takut ada naskah supaya Nabi ki. Nah, tengok lagi. Wa yu'khazu min qawlihi fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Yu'khazu anna al-madara ala taraddudi fi tuhrihima. Ha, kalau kata tuhrihima belaka, kita kena klik pada asal. Ha, kalau ada nak suka kata tuhriha, tak ada min. Ha, tengok ayat situ. Kalau ada ayat tak ada min. Ha, ya ayat ada min, hak kita ada juga. Ana suka hana tu royak, malu nak royak ke orang lain. Ha, kalau ada. Misalnya kalau kita fi tuhriha nak klik pada yaduhu. Kalau kata supo, ada senyap menunjuk tu supo, ada supo, tuhrima klik pada kafan yang kita dah bercara tadi. Ha, kalau tuhriha dak kira klik pada yaduhu hak sebut le hadis ni. Ha, gitu sajalah. Kalau katalah tak ada gitu, ha, kalau ada dua naskah pun, ha, maknanya boleh tanggung kedua, ha, kedua sah, kedua sah, kedua tak ada masalah. Cuma kita nak kira kata kalau fi tuhriha klik pada yadihi, kerana duk kecek dalam hadis, duk sarah hadis aina batat yaduhu. Ha, apa tu fi tuhriha ha yadihi, macam situ. Kalau fi tuhrihima kita klik pada nun, sadap cara, ha, apa dia, ha, kafain. Ha, sadap cara kita. Ha, itulah jalannya. Ha, dipaham daripada situnya, faham daripada kata tak tahulah ia seorang kamu di manakah bermalam tangannya. Ha, dipaham kata tempat keliling balik atas taraduk pada suci keduanya. Ha, itulah. Ha, ada keduanya, keduanya klik pada suci keduanya, dua kafan ataupun yadain, dua tangan itu klik situlah. Bila taraduk itu dia la, bukanlah la, la ratah ala talu pada ala taraduk. La bukanlah, yani lal madar bukanlah tempat keliknya ala listiqazi minan naw. Ma bukan kelik kata jaga daripada tidur dak. Kelik situ. Jadi bukan kata apabila jaga seorang kamu tu pasus mata, ada. Bila jaga seorang kamu tu tak sunat lagi, lepas tu taruh duk tangan sat ni tu. Ha, tu baru kelik situ kata dia. Ya kerana gini, kena gi sikit lagi. Kerana orang Arab, aku tanah Arab ni dia golik dia banyak istinja dengan umpama batu dia jari basuh. Nah, ya kerana satu airnya payah, lebih lagi zaman dulu. Payah bumi tempat dia tanah kering. Panah kering, kita sini panah-panah lemak. Tapi tengok tempat kita lemak. Misalnya dia kering, habis dia peluh ke apa, peluh-peluh. Ha, kena tak kering-kering. Habis tak ada bau kata belengah ke pedak. Ha, dia. Jadi bila air pun payah, manakala dia kecil berak, banyaknya dia istinja dengan umpama batu. Ha, tu dia. Sebab kita lagi tengok orang sebelah balik ni lagu tu. Kalau dia kecil buat dia, lelaki lah banyaknya. Ya kecil tak payah, tuh tak kata kan. Ambil. Aduh konyok-konyok dia tengok. Oh, ni yang mudah. Sebab kita tak biasa. Kita ada satu kerja. Mereka tak basuh. Tak basuh pun ke dia. Saya kesapu. Tapi tak boleh kita sini tak kenal lagu tu hukum. Siapa kita tahu. Jadi satu keji. Oh, mu. Mereka tak basuh. Kecil tak basuh. Ha, jadi satu keji pula kita tu. Walah ada kita mengaji. Wajib salah satu. Bukan wajib basuh mata. Kita tak faham. Siapa tak ertilah kita nak buat cara sapu tu. Dan ni kita tisu banyak ke senilah. Habis tu kita kena erti dia, kita orang sapi berjalan nak menang. Naik tak kapal pergi ke mana pun dia ada taruh tak tisu tu kita buat sapu. Tak lagi kita nak basuh tu yang basah kat atas kapal dia Allah. Ya boleh main. Dia erti tu. Kita tahu hukum kita ada siap-siap dah. Nanti apa bak dia istinja dia panggil. Nah, lepas dah kita lepas dah. Istinja dengan umpang batu sapu. Mada dengan sapu lah, lepas dia ada syarat-syarat dia. Jadi oleh kerana bila kecil sapu, berak pun sapu. Hukum tak ada gapo lah. Ya maaf. Ya maaf. Lepas tu bila kita ada jenera saat ni, peluh ke gapo, dia basah. Tepat dia tu tak apalah, maaf semaya sah. Dengan siapa kalau bau haring tak ada apa. Bakal bau busung tak ada apa. Tapi kita dah tengok orang puak handi, puak apa nama ni Afghanistan, kalau selisih dengan dia tak ada bau ring nah. Puak dia duduk semaya, duduk depan bau ring, dia duduk rokok. Puak ni tak basuh. Nama ni cing tak basuh. Ni sapu. Dia je pasir. Pasir je kunyum lah. Sapu. Tu dia sampai bau lah. Baiklah itu. Jadi bila kita mai tengah hadis ni nampak selalu, kerana bila orang berak pasal sapu ke apa-apa, dia panah je peluh ah, duk masa duk tidur, duk balik, duk garu ha tu. Ha tu bila bangun tak ceraklah tangan kita tu. Biar mana dekat dah jenerak. Ha, tu disuruh basuh. Belum banyak celup, selam tangan di dalam air yang sedikit. Ha, kalau air tu banyak, lain pula. Qawluhu qabla idkhalihimal ina'a. Qad arabta annahu qaidun fi sunnati ghaslihima salasan inda taraddudi fi tuhrihima la fi sunnatil wudu tapi khilafan lima yuhimuhu kalamul musannifi. Kecepe ma'a syekh Abi Suja' tisak kali umay qabla idkhalihimal ina memberi pahal kata sabitnya sunnah wudu. Nah, walhatlah wayak dah tadi dia kata ini kait pada sunat basuh dua tangan, dua tapak tangan tiga kali ketika taraduk, ketika kita tak nyata pada suci. Tak kira sabit dengan ambil uduk ataupun nak celuk tangan nak buat apa-apa pun, nak basuh ke gapo, nak celuk tangan tu dalam timur tu, sunat basuh dulu. Tak sabit dengan ambil uduk pun. Mana dia? Tapi waham oleh kalam musannaf kita bersakut dengan wuduk. Tengok dia kata wa ghaslul kafaini qabla idkhalihimal ina. Itu mati halalikulikum. Kalam musannaf tu wahai kot tu wahai kata sunat wuduk. Qauluhu al-mustamila bekah bekah yang melengkapi atas air yang sedikit yang kurang dari dua kolok. Maka saya kata wa mithluhu seumpama air itu juga al-ma'i'u ma'i' wa in kathura wala banyak pun. Ma'i' ni maksudnya gulai, sayur. Maksud ma'i' belaka tu sewaktu yang cair selain pada air maksud di sini. Gula tak gula berkawah-kawah banyaknya. Bahkan gula kawah apa gi ladung ni satu bekah pula dah tu. Dua tiga kawah, empat kawah telur lah bekah duk ladung. Banyak gitu sekalipun kita nak selai ambil tu kalau dah taruh duk basuh dulu tangan. Tu dia deh. Bi khilafil ma'il kathiri. Bersalah air yang banyak pokolah kita ni. Oh, berapa ratus. Tin tu banyak ahok banyak tak apa walaupun taruh duk tangan ni tak sedap tak apa. Pasal kita celuk tu dalam tu saat ni tu air pun tak ada menajis, tak jadi muntah najis. Hak kita dah celuk mari pun tak ada kata berlumur dengan najis dak lah. Pasal dia air banyak dia tidak menanggungkan najis. Iza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabathan. Tu masalahnya. Habis. Sambung klik wa in tayaqqana dhuhrahuma klik ke tepi dan jika yakin ia seorang tu akan suci kedua-dua kafan lam yukrah lahu ghamsuhuma tidak dimakruhlah baginya akan selamkan kedua tak ada makruh pun. Itu dia tak ada makruh kalau yakin. Wa in tayaqqana tuhrahuma ay mustanidan li ghaslihi ay mustanidan li ghaslihima salasan lihima tu kita ni gil lebih ni lebih lam sikit tu li ghaslihima. hal keadaan bersana kepada basuh keduanya tiga kali. Tu jadi makna yakin dah kata suci. Yakin dah tangan suci. Kita nak selai turun dalam air sedikit ni kita yakin dah tangan suci. Moga tak ada tidur apa. Kemudian pada tu pulaknya kita pun basuh tiga kali. Dia kena kait situ mustani dan li keadaannya bersandar kepada basuh keduanya tiga kali. Wa illa dan jika tidak kurihalahul ghamsu juga qabla itmam. Kita yakin dah, lepas tu kita penamu ni basuh sebelum sempurna tiga kali. makruh juga weh. Pasal li anna syari'a, kerana bahawa syari' iza ghayya, apabila dia menggayah, mana tengoklah hadis ni, iza hatta yawsilaha thalathan, sehingga basuh ia tiga kali. Ali anna syari'a iza ghayya, apabila menggayah ia akan hukman sesuatu hukum, bi ghayatin, dengan sesuatu ghayah, sehingga basuh ia tiga kali. Ada fala yakhruju syakhsu min uhdatihi, maka tak keluar, mana tak lepaslah seorang dari ikatannya syarak, yang hukum, tak lepas daripada ikatan hukum syarak, illa bistifaiha, malaikat dengan mensempurnakan ghayah itu. Dia sebab tiga kali, dua kali, itu dia, tak itu lagi, tak habis lagi, dia tutup lagi tu. Habis wal madmadatu, klik pada umbi semula pula, dan setengah daripada sunat-sunat uduk tu juga ialah berkomok. Saya tak jawab sampai berkomok-komok. Dan iaitu berkomor. Bila berkomor? Ba'da ghaslil kafaini. Kita biasa doa amal je, dia mudah faham lah. Iaitu selepas daripada basuh dua tapak tangan. Basuh tangan dulu berkomor. Ini kita maklum dah, bagi kita ada ambil uduk semua ni. Habis wayah, setelah kita tahu berkomo, maka nak panggil berkomo tu setara mana mana, nak tahu kaifiat dia dan hasil. Kata dia wayah sulu aslus sunnati fiha, dan hasil dapatlah oleh asal sunnah. Mana kita kerja setara ni, nama kata kita kerja sunnah dah, tu asal sunnah. Adapun nak elok, nak sempurna tu kena lagi. Asal sunat tu hasil, asal sunat padanya pada madmadah ialah hasil bi idkhalil ma'i fil fami, dengan memasukkan air pada mulut, me air bubuh mulut, hasil dah tu panggil kata berkomo dah tu. Ya tengok mudah, me air bubuh, me air bubuh, lepas pada bubuh air tu tak kira lah tu, kata dia sawaun ta'min, sama saja ada rohu fihi, sama ada ia mengedar, edar tu mempusing-pusing, pusing ia akannya, akan air, akan alma fihi fil fami, mana bubur air dalam mulut, kita buat okey, tu edar waktu itu, maya air musing lah kita buat itu, sama ada buat gitu. Lepas tu wa majjahu, kita bahasa-bahasa panggil majjah ni puat tu baik. Nah, buah dalam mulut, edar ia ke dia, apa mana edar ia ke dia. Dia kata sawa'un adarahu fi ay sawa'un harrakahu, menggerak-gerak ia tu, mana ada pusing-pusing, menggerak-gerak ia akhirnya ke apa dia almak fi famihi ala jawanibihi, atas segala kelilingnya, keliling paun, keliling mulut lah. Tu dia. Patu wa majjahu ay tarahahu, mencapak ia kanya ai, mencapak kita panggil puan. Bubuh pusing-pusing-pusing puan. Sama ada buat gitu amla ataupun tidak? Apa tidak? Ai bi alam yudirhu. Baca ada ra yudiru. Dia baca yadri, tak kena makna. Bi alam yudirhu, ada ra yudiru, dengan bahawa tidak tidak menggerak ia kanya, au lam yamujja, yamujju, yamujji, boleh tiga, au lam yamujjahu, kita ambil bagi hak yang ingat, ataupun tidak puan ia tidak mengeluar ia, dengan bahawa bi ani betala'ahu, dengan bahawa telan ia kanya. Ayat hasil sunat, ambil air bubuh mulut, tak ada gerak-gerak puan selalu jelah, ataupun bubuh mulut duduk dia kebal telekong, hasil asal sunat panggil berkomun. Orang labur, berkomun lagu tu labur, boleh pahala sunnah ko lagi pula ila kinqa, telah dalam bo telah dalam hasil asal sunnah, tapi comel tu tak kuranglah maknanya, kalau kira persen tu kuranglah. Namanya orang tu berkomo dah tu, boleh dah pahala sunnah berkomo tu. itu maksud kita kata wayahsulu aslus sunnati fiha. Qauluhu wayahsulu aslus sunnati ay biqat'in nazari 'anil akmal. Dengan putus silik daripada yang sempurna lah tu. Kemudian fa in aradal akmala, maka jika kehendak ia mahu ia ia al-mutawaddi, seorang yang ambil wuduk tu kalau dia nak hakkan akmal, nak hak lebih sempurna lah, kerana jiwa manusia ni boleh dah nak lagi lebih pada tu, banyak nak tambah banyak lagi, maka syarat kita pun dia ajar cara nak lebih sikit nak buat gini. Dia kata kalau kehendak aku hak lebih sempurna, ini kata syiah muqabilun limahzuh ay haza in aradal aqalla. Ini yang tersebut mazkur sana itu kata mai ai ubuh mulut sama ada puak tidak, pusing gerak tak bergerak, ini jika kehendak akan yang sekurang, yang kurang. Kalau kehendak akan ia lebih sempurna, fa in aradal akmala, maka jika kehendak ia akan hak ia lebih sempurna gak majjahu, majjahu jawab ana saya mencapai ia akhirnya akhir alma, kita panggil puak tu be, nah puak be air tu panggil puak, puak tu be, kalau nasi kita panggil kah tu be, bila tu puak tu be air tu ba'ai ba'da idaratihi, mana selepas daripada menggerakkan air ala jawani bi famihi lah. Lepas tu hukum pergi sikit lagi wa yundabu ayyubaligha fil madmadati. Satu sunat pula mai hak tamahan dan disunatkan akan melampaui, bahawa melampau-lampau pada berkomo itu. Kau ada orang bahasa ni masa tengok orang tua memang yang tu membalarah. Wa walistin syaqi, ni tak sabar lagi, duduk depan syarah kita tu, dan istinsyak memasuk air ke hidung kita panggil, tu sunat mubalarah, diri berkomo tu sunat, lepas tu cara bergerak-gerak air satu sunat, lepas tu puat satu sunat pula, dan suruh mubalarah melampau-lampau pada komo dan masuk air ke hidung pun suruh mubalarah juga, illa malaikat, ni tak lewet tak sunat. Ini tak sunat ni fi haqqis saimi, malaikan pada hak orang yang sedang puasa. Orang sedang puasa apa dia illa fatukrahu lahul mubalaghatu, maka dikejilah syarat benci, syarat tak kena tu, dimakruhkan, dibencikan baginya akan mubalaghah. Salah orang kariha tu makna benci. Dimakruh apa makruh, dibencikan syarat benci, syarat tak kena. Hak tak ni syarat suruh nah. Mubalarah hak ni syarat benci ni, syarat tak kena ni. Pasal apa tu? Tak kena tu. Khasyata ifsadis saumi. Hamzah qata malak ubu hamzah tu alif balik-balik apa? Balik bawah alif tu. Khasyata ifsadis saumi, kerana bimbang takut merusakkan puasa. Ada kita kena kacau wak kukuk-kukuk masuk ayah. Apa tak? Sebab tu syarat jaga dia panggil cemuru dah. Syarat bimel. Kerana kita duduk dalam ibadat puasa ni, wuduk pun ibadat juga. Kalau kita buat melampau-lampau pada hukum, takut telajak air dengan sabit melampau. Itu tak habis tu. Pakai kerat lalu makruh. Itu dia. Reda makruh. Lepas tu leret dah ni. Leret bak puasa, leret dikerat dalam. Nah, saat kita dah cari wudu, dia leret di koposo sikit tu. Wa innama harumat qublatu saimil muharrikatu lisyahwati. Bak apa tu? Jadi bak apa tak kata haram. Kalau kita nak kecek dengan bak kucuk tu, dia letak di haram. Gano sini tak makruh, tak haram kata. Berkali nak padu situ, seolah orang tanya lah. Makruh mubalarah bimai, takut merusak puasa, takut batal puasa. Ha, kalau gitu kucuk. Ha, masalah kita orang lelaki puasa dikucuk. Ha, kucuk orang puas hak halilah sahaya ke isteri ke. Kalau tak ada apa tak sabit dengan puasa tak ada apa-apa. Ha, bila puasa haram. Ha gan hak ni tak kata haram gati. Ha, dia tanya kata dia jawab kata sesungguhnya haram oleh qiblatus saimi oleh kucuk. Dia baca kiblat. Kiblat siap haram oleh kiblat. Puasa ha siap malah cari mana kiblat ke puasa. Nah, kiki baca silap bari. Cari mustah tak temu kiblat. Ha nah, ni kiblat semayeh dia kata kiblat puasa. Siap. Oh kalau gitu cari kiblat. Tak payah cari kiblat nak temu halih bari. Ayat itu dia. Mau cari kiblat tak temu, kiblat ke puasa je tak temu. Ha tak payah cari temu halih bari. Halih mana? Kiblat menghalu. Oh silap baca. Temu halu. Apa kiblat kucu. Mungkin dia baca kebelak. Nah tu nak jaga dah. Nak ya atas silap bagi salah makna. Lahnun yughayyirul makna dia panggil. Haram oleh qiblah kucuk orang yang puasa. Kucuk mana? Kait al muharrikatu lisyahwati kepada qiblah. Kucuk yang menggerakkan syahwah. Ha tu haram tu. Ma'a annal illata serta bahawa illah fi kullin illa pada tiap-tiap itu. Ha, tiap-tiap mana? Ha, kullin ay kullin minal mubalaghah fil madmadah. Ha, wal istinshaq wa qiblatus shaim. Ha, illa serupa aja tu. Apa illa? Khasyatu ifsadis shaum. Ha, dah. Sebab apa makruh? Ha, makruh kita berkomo melampau pada berkomo dan masuk air ke hidung bagi orang puasa. Sebab apa makruh? Ilatnya takut batal puasa. Ha, baik. Kalau gitu kucuk perempuan yang membakit ke syahwah apa hukum haram? Apa haram ilatnya? Ilatnya kerana takut batal puasa. Ha, ilat serupa apa tu berhukum tak serupa? Ha, yang molat ni gitu. Siwak paduan dia panggil. Ma'a annal illata fi kullin ay kullin minal mubalaghah fil madmadah wal istinshaq wa qiblatus shaim. Ha, tiap-tiap tu ilat dia ialah khasyatu ifsadis shaum. Hak ni takut batal puasa, hukumnya haram. Hak nu takut batal puasa, hukumnya makruh. Apa tak kata haram kedua atau makruh kedua? Ha, wa inna ma haruma. Ha, tu dia. Li anna ilat klik situ. Sebab apa boleh haram hak ni? Li annal hak ni haram, hak nunya tak haram. Li annal mubalaghata matlubatun fil jumlati. Ha, ilatnya kerana bahasa mubalaghah ai fil madmadah wal istinsyak tu. Ia dah dituntut pada jumlah. Ha, syarat tuntut pada jumlah yang ni pada umumnya. Ha, fil jumlati. Dengan secara ijmal, secara umum tak tilik satu persatunya. Maknanya bila kita tu ambil wuduk berkomo sunat mubalaghah. Hak tak sunatnya masalah tertentu yang sabit dengan orang puasa. Ha tu kata secara jumlahnya syarat tutup mubalaghah. Wa asluha de asalnya pulaknya matlubun. Asalnya mubalaghah pada tu ditutup. Ha tu di mubalaghah tu ditutup. Bi khilafil qiblati bersalah kucu. Ha, tak ada ditutup. Ha deh sanya pun apa nama ni apa nama tidak ditutup sebabnya apa nama matlu bi khilafil qiblah tak serupa dengan mubalaghah pada hak nun lain. Dan lagi pula wa wali annahu fil qiblati dan kerana bahwasanya pada masalah kucuk yang sedang puasa tu yalzamu alaihi lazim atasnya oleh fitru syakhsain. Ha, lazim atasnya nak jadi terekeh atasnya ha oleh batal dua orang. Ha, masalah wuduk ni kalau kata-kata lagi komo juga komo perang masuk air ha batal orang hak komo. Ha, masalah kucuk ni dia nak kucuk ada sahwah ke tu. Ha, namun bawa pada jadi persetubuhan batal dua. Ha, baik sebagai haram. Ha, bi khilafil mubalaghah. Ha, mubalaghah kalau batal batal sorang. Itu tu dia. Itulah masalahnya. Sabit tu apa nama ni? Hukum dia ada orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya puasa, bolehkah saya kucuk isteri?" Rasulullah kata, "Ya, tak apa." Bangun orang tanya lagi, "Saya puasa, kucuk bolehkah?" Salim. Jadi satu masalah jawab dua. Sebab apa tu? Sebab orang ni Rasulullah tahu berit yang makan malam. Sebab nak buat lesen dia cek bih dia. Berit tahu mana ke apa. Dia ni berit tak makan. Kamu berit tak makan. Tak boleh ni dah ni. Pakai kerak lah. Mu tak boleh. Kalau kita tak pahal kat masyarakat. Kanu. Orang tu boleh. Kita tak boleh. Orang tu ya berit lekat. Habis tu tak apa. Ini berit tak lekat lama kak. Telajak berit. Gung. Turun kot. Okey. Maknanya gitu. Abang tu pakai kerak. Mu tak boleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ya jangan perkataan dan dengan perbuatan pula. Aisyah sendiri dia tanya. Aisyah kata Rasulullah dia nak tuwit semai dia kucuk isteri dia. Dia dah puasa. Setengah-setengah isteri dia kucuk sedangkan dia puasa. Dia royak hadis. Lepas tu anak saudara dia Urwah. Urwah. Dia kata ada dia royak kata Rasulullah pernah kucuk setengah-setengah isteri dia sedangkan dia puasa. Dia royak setengah-setengah isteri. Lepas jawab di anak saudara dia. Takut tetah dah. Mak saudara dia Aisyah. Kerana kisah tengah isteri tu takut kenakah diri dah. Dia suka. Aisyah suka. Ini nak ayat mana? Ini cara perbuatan Rasulullah pun lakukan. Ada sahabat dia tanya pun dia jawab. Dia panggil ajaran untuk umat. Habis. Jadi kita dah bercara ni buat wudu. Lepas tu dia leret ikut tu kok mana tu. Nak padu kerana ilat yang satu tapi tu ubat hukum tak serupa. Mana? Mubalarah bagi orang yang puasa pada wudu. Makruh ilat takut batal puasa. Manakala lagi kau bak puasa juga kucuk perempuan yang membakit syahwah. Ilatnya takut batal puasa. Harana kok mana? Nanti dia. Nanti jawab wa innama tanda. Setakat tu je. Klik pada kalam kita pula makalam musannaf kata walistin syahu. Cukup dulu.